السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما والاه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وكرمه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. الله سبحانه وتعالى وكرمه menikahlah kalian dari siapa yang kalian kehendaki dari kalangan wanita 2, 3, atau 4, dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil maka cukuplah satu, maka itu lebih baik bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika arsalna muqabbalika rusulan wa kadzalika arsalna rusulan muqabbalika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyah, dan demikianlah kami menjadikan rasul-rasul sebelum kamu yaitu memiliki istri dan anak keturunan. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, innal yahuda aru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala azwaj fa ayyarat wa ayyarahum wa ayyaruhu bidzalika fa qalu ma nara bi hadha rajul himmatan ala illa an-nisaa wan nikah wa walau kana nabiyyan la shaghalahu amrul nubuwwah an-nisaa fa sallallahu hadhihi al-ayah. Berkata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu Yahudi mencelah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena wanita, dan mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena wanita. Dengan Yahudi mengatakan, kami tidak melihat orang ini memiliki semangat yang tinggi kecuali semangatnya untuk mendapatkan wanita dan jima. Maka kalau seandainya dia itu seorang nabi, maka perkara kenabiannya akan menunjukkan dia untuk memikirkan wanita dan jima. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan kepada mereka. Wa kadzalika arsalna rusulan min qablika wa ja'alna minhum azwaja wa dzurriyah. Naam. Dan sungguh telah kami mengutus para rasul sebelum kamu dan kami menjadikan mereka yaitu memiliki istri dan anak. Maka di sini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk menikah, anjuran untuk menjaga kemaluan kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu sunnatullah, sunnahnya para nabi dan para rasul yaitu menikah, dan bahkan di orang-orang sebelum kita memiliki istri lebih dari satu, bahkan sampai 100, diantaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan keutamaan menikah, dan semoga itu memberikan motivasi kepada kita yang belum dan yang sudah menikah, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani pernikahan yang telah kita melakukannya atau yang akan melakukannya atau yang sedang melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang hamba telah menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan 50% dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa untuk menyempurnakan sebagian yang berikutnya. Yang dimaksudkan hadis ini adalah hadis riwayat Tabrani dan Sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan yang dimaksudkan seorang hamba dengan menikah yaitu dia telah menyempurnakan agamanya. Maksudnya dia menikah dengan mencari istri yang saleh dan seorang wanita mencari suami yang saleh. Sebagaimana ini dikuatkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rasulahu Allahu imra'atan salihatan faqad aanahu ala satri dini falyattaqillahu fi sitri atsani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah memberikan rezeki padanya wanita yang saleh, istri yang saleh, maka sungguh dia telah ditolong, maka sungguh Allah telah memberi pertolongan kepadanya untuk menyempurnakan agamanya 50%. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di 50% berikutnya. Hadis rawahu al-Hakim fil Mustadrak wa Tabrani fil Awsat wal Baihaqi fi Su'ab al-Iman wa sahawat adh-Dhahabi fi Talkhis wa hasan Syekh Al-Albani fi Shahih al-Jami'. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, thalathatun haqqun 'ala Allahi awnuhum, al-mujahid fi sabilillah, wal-katib yuridu al-afafa, wal-nakih yuridu al-afafa. Naam, wal-katib yuridu al-ada'a, wal-nakih yuridu al-afafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawi Syekhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang menulis utang-utangnya karena untuk membayarnya. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin menikah demi untuk menjaga kemaluannya. Maka ini suatu keutamaan bagi siapa yang ingin menikah demi untuk menjaga kemaluannya, harga dirinya, kehormatannya. Nah, ini suatu keutamaan. Kemudian keutamaan yang lain, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan, menciptakan dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan supaya kalian taskunu, supaya kalian merasa tenang dengan pasangan kalian. Seorang suami merasa tenang dengan istrinya, istrinya merasa terlindungi dengan suaminya. Dan Allah menjadikan di antara suami istri tersebut mawaddah wa rahmah. Demikianlah itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu al-mawaddatu hubbur rajuli imra'atahu. Bahwasanya dimaksudkan Allah akan memberikan mawaddah di antara mereka. Mawaddah itu adalah seorang suami mencintai istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Dan mawaddah dan warahmah adalah rahmatuhu iyaha ayusibaha bisu'in, yaitu seorang suami merahmati, menyayangi istrinya untuk menghindarkan dirinya jangan sampai tertimpa kejelekan. Ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dan riwayat yang lain ditafsirkan Ibn Abbas dan juga Mujahid dan Hasan al-Basri bahwasanya mawaddah adalah yaitu hubbur rajuli imratahu atau al-jima', kemudian ar-rahmah yaitu al-walad. Yaitu mawaddah adalah jima', berhubungan badan, dan yang kalaupun rahmah adalah hasil dari hubungan badan tersebut yaitu keturunan. Maka ini menunjukkan suatu keutamaan pernikahan bagi orang yang ingin menjaga kemaluannya. Dalam keutamaan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati lan qal wal hafidhina furujahum wal hafidhati wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, seorang mukmin, seorang kaum mukminin laki-laki maupun perempuan, sampai perkataan Allah, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya laki-laki maupun perempuan, Allah mempersiapkan mereka pengampunan dan pahala besar. Qala Sa'd rahimahullah, fa jazahumullahu ala amalihim bil maghfirati lidhunubihim wa li anna al hasanati yudhibun as sayiat wa ajran 'azima la yaqdiru qadrahu illa alladhi ataahu mimma la 'ayna ra'at wa la udhna sami'at wa la khatara qalbu bashar, nas'alullaha ay yaj'alana minhum. Yaitu Sa'd rahimahullah, Syekh Sa'd rahimahullah menafsirkan bahwasanya Allah akan membalas terhadap amalan-amalan mereka, yaitu dengan mereka menjaga kemaluan mereka dengan melalui pernikahan, maka Allah akan membalas mereka dengan Allah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Jadi menikah ini merupakan sebab suami dan istri tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maka perkara ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara kecil, tetapi perkara besar dan keutamaan besar. Yaitu karena sesungguhnya kejelekan, kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan ajaran azimah bukan segera pengampunan, Allah akan memberikan pengampunan ke pahala yang besar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Zat yang akan mempersiapkan bagi mereka apa yang tidak pernah didengar oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Semoga kita meminta kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai penduduk-penduduk jannah. Yang menguatkan perkataan Syekh As'ad rahimahullah ta'ala itu adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina man la'ahum muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul 'adun ila an qala ta'ala ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, di antara ciri-cirinya adalah yang dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dengan pernikahan, melalui pernikahan, kecuali kepada istri-istri mereka dan siapa yang halal bagi mereka. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka itu tidak mengapa. Dan siapa yang melakukan selain dari tersebut, menumpahkan maaf mani mereka kepada selain istrinya dan yang bukan halal baginya, maka mereka lah orang yang melampaui batas, mereka orang yang melakukan perzinahan. Maka siapa yang tersifat hal tersebut, maka mereka lah para pewaris surga Firdaus yang mereka akan kekal di dalamnya. Menunjukkan bahwasanya dengan menikah merupakan wasilah bantu locatan untuk masuk ke jannah Firdaus. Nas'alullah ayya jalaminhu. Kemudian diantara keutamaan menikah tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan dan dijelaskan oleh Allah bahwa menikah ini merupakan sebab dia melakukan ibadah, dan itu suatu ibadah, dan dia akan mendapatkan nilai sebagai orang yang bersedekah. Sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum lahu wada'a fi haramin akana 'ala wizrun? Fakadzalika law wada'aha fi halalin kana lahu ajrun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Di maaf di kemaluan-kemaluan istri kalian, kalian akan mendapatkan sedekah. Kalian beribadah, kalian melakukan peribadatan." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dengan kita menjimai, menyetubuhi istri-istri kami, yaitu kita mendapatkan pahala?" Kata Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian meletakkan mani-mani kalian kepada yang haram, bukankah kalian mendapatkan dosa? Demikian pula kalau kalian meletakkan maaf mani-mani kalian kepada yang halal, kalian mendapatkan pahala." Qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah fi syarh hadzal hadits, "Faljima'u yakunu ibadatan idza nawa bil insanu haqqa haqqi zawjati wa mu'asharatuha bil ma'ruf aw talaba walidin salihin aw i'fafa nafsihi aw zawjatihi aw ghairu dhalika min al maqasid al hasana." Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, maka berjima' bersetubuh, dan itu inti dan itu maksud tujuan di dalam pernikahan. Seorang lelaki mau menikahi wanita dan wanita mau dinikahi oleh lelaki, karena ini tujuannya untuk menjaga kemaluan, dan itulah namanya jima. Nah, maka berjima itu menjadi suatu perkara ibadah jika seorang meniatkan dengan jima tersebut ibadah, yaitu untuk memenuhi hak-hak istrinya dan bermuamalah kepada istrinya dengan baik, atau ingin mendapat keturunan yang saleh, atau ingin menjaga dirinya dari perzinahan, atau menjaga istrinya dari perzinahan, dan yang lain sebagainya dari tujuan-tujuan yang baik. Maka ini merupakan keutamaan menikah, bahwasanya itu adalah perkara ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang terakhir, walaupun bukan pembatasan, yaitu bahwasanya orang yang menikah merupakan sebab dia dan istrinya, dan kalau diberi keturunan akan terlindungi dan terjaga dari syaitan la'natullah alaihi dan bala tentaranya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurhum." Kata Rasulullah SAW, seandainya salah seorang dari kalian ingin menjimai istrinya, kemudian dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah kepada kami dari syaitan, dan jauhkan kepada kami pula apa yang kau berikan rezeki kepada kami, syaitan. Kalau Allah menakdirkan mereka memiliki anak, maka syaitan tidak akan mengganggunya. Naam, bisanya orang mengucapkan perbuatan jima doa ini, itu bagi orang yang melakukan pernikahan dengan sah. Kecil kemungkinan, 99.09% mungkin, itu kecil kemungkinan orang yang tidak menikah dengan secara resmi bisa mengucapkan doa ini. Karena kenapa? Orang yang sudah menikah dengan sah kadang-kadang lupa, apalagi yang tidak melakukan dengan pernikahan sah, dengan perselingkuhan, perzinahan, kumpul kebo. Nah, oleh karena itu kata Ad-Dawudi rahimahullah sebagaimana di dalam Fathul Bari ketika menafsirkan mensarah bahwasanya syaitan tidak akan memberikan mudarat kepadanya, yaitu lam yaftinhu ala dinihi lal kufur wa laysal muradu al-ismatuhu minal ma'asi, yaitu berkata Dawi rahimahullah sebagaimana Fathul Bari, yaitu syaitan tidak akan bisa memberikan fitnah kepadanya dan agamanya untuk jerumus kepada kufur, tetapi bukan maksudnya dia akan ma'asum dari kemaksiatan. Maka ini satu keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang keutamaan orang yang ingin menikah, bagi laki-laki menikahi wanita dan wanita mau dinikahi oleh lelaki. Ini tujuan dan keutamaan-keutamanya. Dan sebelum kita tutup, maka kita akan menyebutkan beberapa hak-hak suami kepada istrinya dan hak-hak istri kepada suaminya. Maka hak suami kepada istri, terkhusus bagi kedua mempelai, yang kami ucapkan barakallahu laka wa barakallahu alaik wa jama bainakuma fi khair, yaitu bagi sang istri, kamu memiliki hak, kamu hak suamimu terhadap kamu, kamu harus tunaikan, karena memang ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Husain bin Mihsan radhiyallahu taala anhu qala inna ammatan lahu atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa faragat min hajatiha fa qala adatu ba'lin anti fa qalat na'am qala kayfa anti lahu qala ma aluhu illa ma ajistu lahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai kata Husain bin Mihsan, bahwasanya paman bibinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kebutuhan. Tatkala dia selesai dari menunaikan kebutuhan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Wahai wanita, apakah kamu memiliki suami?" Kata wanita tersebut, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Bagaimana kamu menunaikan hak-hak suamimu?" Kata Rasul, kata wanita tersebut, "Ya Rasulullah, aku menunaikan hak-haknya kecuali apa yang aku lemah untuk tidak mampu melaksanakannya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lihatlah dirimu kepadanya, karena sesungguhnya hanyalah suamimu itu bagimu, yaitu nerakamu atau surgamu." Merupakan bahwasanya suami anti terhadap kamu merupakan wasilah kamu masuk ke dalam jannah ataukah waliyadubillah neraka. Oleh karena itu perhatikan dirimu, jadikan dirimu sebagai wanita yang saleha, jadikan dirimu wanita yang saleha di hadapan suamimu. Naam, karena itulah merupakan sebab kamu menolong suamimu untuk masuk ke dalam jannah. Dan kalau suami masuk ke dalam jannah, kamu pun akan masuk ke dalam jannah. Naam, ya itu. Oleh karena itu, ini hak suami, haknya suami terhadap dirimu. Maka jadikanlah dirimu sebagai wanita yang salehah, karena itu merupakan suatu kenikmatan yang sebenarnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, arba'un minas sa'adati al-mar'atu saliha wal maskanul wasi' wal markanul hani wa al-jaru salih. Empat kebahagiaan di kehidupan dunia ini, yaitu istri yang saleh, rumah yang luas, kendaraan yang menyenangkan, dan tetangga yang baik. Nah, ini hak suami kepada istri dan hak istri kepada suami. Maka kita berikan juga nasihat bagi diri pribadi kita dan kepada mempelai laki, bahwa jadikanlah istrimu sebagai wasilah untuk kamu menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan sebab Allah akan memberkahimu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad 'anahu ala satri dinih falyattaqillaha fi satri tsani. Barang siapa yang Allah memberi rezeki padanya wanita yang salihah, maka sungguh dia telah ditolong, Allah telah menolong kepadanya untuk menyempurnakan 50% dari agamanya, maka dia sempurnakan 50% yang berikutnya dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah wahai mempelai lelaki dan para suami terkhususnya mempelai, dan secara umum bagi para bapak dan suami, bahwa ketahuilah istrimu bukanlah bidadari yang memiliki kesempurnaan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan begitu pula bagi para istri, bukanlah suamimu sebagai malaikat yang maksum dari maksiat, yang tidak akan luput dari noda kedustaan, kemaksiatan dan lumuran dosa. Oleh karena itu bagi mempelai laki-laki dan kita sebagai suami dan calon suami, yaitu ingatlah senantiasa hadis Rasulullah SAW, la yafruku mu'minun mu'mina idza sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang mukmin mencela, menghina, menghardik, merendahkan, mengumpat seorang mukmina, karena apabila dia benci terhadap satu akhlak darinya, maka boleh jadi di satu sisi dia akan ridha terhadap akhlaknya yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kehidupan rumah tangga mesti ada kesalahpahaman, mesti ada namanya ketidaksambungan di dalam pemahaman, yaitu yaitu salah paham, percekcokan, tetapi itu bukan wasilah untuk berakibat perceraian atau pertikaian atau mungkin waliyadubillah permusuhan. Nah, oleh karena itu di akhir penutup ini kita doakan, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedua mempelai menjadi pasangan yang langgeng di dunia dan di akhirat, dan bagi yang sudah berkeluarga pun demikian, dan bagi akan menantinya mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang soleh. Karena sesungguhnya bagi seorang istri, jika dia masih status istri, dia akan mengikutinya sampai di jannah insya Allah ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu fi akhiri azwajiha, bahwasanya wanita akan bersama dengan akhir suaminya di dunia, dia akan masuk ke dalam jannah bersama akhir suaminya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi saya, keluarga dan saudara-saudara saya yang ada di sini, dan terkhusus kepada kedua mempelai. Kami ucapkan barakallahu lak وبارك الله عليكم وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير والحمد لله رب العالمين. Demikian hari sekarang saja, alhamdulillah acara di meja telah kita selesaikan bersama, dan dengan tausiah dan nasihat dari saksi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kedua mempelai khususnya, dan juga kepada kita semua yang turut mendengarnya. Demikian kurang lebihnya acara ini, dan insyaallah sebelumnya kami ingatkan kembali insyaallah untuk pelaksanaan acara walimah akan dilaksanakan nanti setelah salat zuhur di Masjid Darul Ulum. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, lebih khusus kepada mempelai yang sudah melaksanakan pernikahan pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.